Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd walidain rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita pekan yang lalu, kita telah menyebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alahlu nabiyukum maladatu hiya an-namima al-qalatu binan-nas." Maka aku beritakan kepada kalian apa itu al-ladhu. Ya namimah, al-ladhu adalah namimah. Al-qalatu binan-nas yaitu orang yang menyampaikan, menukilkan ucapan-ucapan di antara manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan namimah ini sebagai bagian dari sihir. Sebagai bagian dari sihir, karena pengaruh namimah ini sama dengan pengaruhnya sihir dalam sisi memisahkan, menceraikan, menjadikan permusuhan di antara dua orang yang saling mencintai, suami istri berpisah gara-gara namimah. Demikian juga keadaan sihir, bahkan lebih besar pengaruh dari namimah ini dibandingkan dengan pengaruh sihir. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Baruch dari Yahya bin Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, berkata Yahya bin Abi Kathir, "Yufsidu al-tammam wal kadzdzab fi sa'atin fi sa'atin ma la yufsidu as-sa'ir fi sanatin." Kata Yahya bin Abi Kathir, namam, tukang namimah, tukang adu domba itu, dan juga kadzdzab, para pendusta, tukang dusta itu bisa merusak dalam satu waktu, dalam sekejap. Mala yufsidu as-sahir, apa yang tidak mampu tukang sihir untuk merusak, seperti merusaknya namimah di dalam satu tahun. Tukang sihir tidak bisa merusak dalam satu tahun sebagaimana namam kadzdzab itu merusak dalam satu waktu. Ini menunjukkan betapa bahayanya namimah ini, menukilkan kalam, memindahkan omongan orang, si anu, si fulan mengatakan kamu kadzdzab, dusta, si fulan menceritakan diri bahwa kamu ini seperti ini. Tujuannya apa? supaya terjadi permusuhan. Sehingga dalam satu saat saja orang tersebut bisa bermusuhan, bahkan bisa membunuh, saling membunuh. Bukan hanya satu dua orang, bahkan bisa satu kampung. Bisa satu kampung itu mendapatkan musibah. Bisa satu kampung itu mati semuanya dalam sekejap, disebutkan karena namimah. Yang sihir tidak mampu untuk membinasakan semua orang yang ada di kampung tersebut. Paling satu dua orang yang terkena sihir, tidak semuanya. Dan butuh waktu. Tapi kalau sudah namimah ini sebentar saja, tinggal ada domba, ketemu orang yang ada domba itu kelahi, bisa membunuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW berikan ancaman sangat keras terhadap namimah ini. La yadkhulul jannah al-qattal, ayat namam, tidak akan masuk surga orang namam. Kemudian juga kita sudah sebutkan hadisnya, di kuburannya saja sudah diadab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar dua orang diadab di dalam kubur. Satu di antaranya adalah yamshi bin namimah. Orang itu berjalan sana kemari menghambur namimah. Akhwanuddin rahimani wa rahmatullah, disebutkan bahwasanya namimah baini syaitan. Namimah baini syaitan. Namimah itu adalah termasuk hostnya syaitan. Hostnya syaitan. Markasnya syaitan dalam diri seorang. Minha yadkhulu syaitan, dari sanalah syaitan itu masuk. Liqa'in nas bisyarr wal fitnah, untuk menjatuhkan manusia itu ke dalam kejelekan dan fitnah, wal fasad, dan kerusakan. Di sini pintu ini, salah satu pintu yang sangat mudah bagi syaitan untuk menjatuhkan seseorang itu ke dalam kejelekan, ke dalam fitnah, ke dalam kerusakan adalah namimah. Terlebih lagi kalau orang itu sudah terjangkiti penyakit hasad. Penyakit hasad juga penyakit yang paling berbahaya, penyakit dengki. Tidak senang melihat seseorang itu mendapat kenikmatan. Ini hasad. Benci kalau saudaranya dapat iman, dia tidak mau tersaingi dari orang lain. Maunya dia yang mendapatkan kenikmatan itu. Kalau orang mendapatkan, orang lain mendapatkan, tidak rindu. Hasad. Nah, biasanya orang yang hasad ini, kalau seseorang itu punya penyakit hasad, dia akan namimah nanti. Akan namimah. Karena dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang yang dihasadi tadi ke dalam kejelekan, sehingga dia dapat omongan-omongan tentang yang dihasadi tadi, dia akan sampaikan. Si bulan mengatakan kamu seperti ini, si bulan mengatakan seperti ini, dengan adanya permusuhan. bilang itu syaitan yang mudah bagi syaitan ini untuk merusak manusia dengan namimah. Fanamam jundun min jundi iblis. Namam orang tukang fitnah itu, tukang adu domba itu, jundun min jundi iblis, termasuk tentara dan tentara-tentara iblis. Ifarriqu bainal mar'i wa zawjihi, yang memisahkan antara seorang dengan istrinya, memisahkan seorang yang saling mencintai, saling bersaudara. Wa hadha huwa hablul amali wasyaitan, dan inilah amalan yang paling dicintai disenangi oleh iblis, oleh syaitan. Karena jangan paling mudah, apalagi kalau orang yang bertauhid, syaitan sangat sulit untuk menyesatkan orang yang bertauhid agar berbuat syirik. Tidak bisa orang yang punya tauhid untuk menyimpangkan manusia ke syirik, berat, susah, iblis kalah dia. Atau orang yang kenal sunnah, berpegang kepada sunnah, yang menyesatkan melalui kebidahan, berat juga. Orang ini nanti sunnah kokoh megang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cari jalan yang lain, jalan yang paling tepat yang dia pilih adalah at-tahriz, bagaimana memecah belah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang salat, orang bersaudara, orang yang kokoh di atas sunnah. Ada jalan yang tepat yang ditempuh oleh syaitan dalam menyimpangkan mereka, yaitu dengan tahriz. Jadi kenapa perselisihan, permusuhan? Salah satu jalannya adalah namimah. Namimah. Inna syaitan kada ya'isha ay yahudahu musallun fi jaziratil Arab. Walakin tahrish bainahum. Rasulullah mengatakan sungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah, diibadahi, diikuti, ditaati oleh orang-orang yang sholat musallun di jazirah Arab. Walakin at-tahrish bainahum, tetapi syaitan ini menempuh jalan tahrish, memecah belah, menimbulkan permusuhan, menanamkan rasa kebencian di dalam hati-hati mereka. Innamima di antaranya diriwayatkan dari Imam Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis yadha'a 'arshahu 'ala al-ma', sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Singgasananya iblis itu di atas air, letakkan. Thumma yab'ath sarayahu fa'adnahum minhu manzilah a'wamhum fitnatan. Iblis ini mengutus saraya, pasukan-pasukan khususnya, tentara-tentara pilihannya, untuk menyebar fitnah. Fa'adnahum minhum manzilah, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan oleh mereka. Semakin besar fitnah terhadap Bani Adam, maka itulah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Yaji wahaduhum fayaqul fa'adu kada wa kada fayaqul ma sunatna syai'ah. Datang salah seorang dari tentaranya iblis, lapor, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Maka kata iblis, ma sunatna syai'ah, kamu belum berbuat apa-apa, belum. Thumma yaji ahaduhum fayaqul, kemudian datang lagi salah seorang dari mereka, tentaranya. Fayaqul, dia mengatakan, ma taraktu, aku tidak meninggalkan dia. Hatta taraktu bainahu wa baina imratihi, aku tidak berpisah dengannya sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya. Qal, maka iblis mengatakan, nah, fa yudihi minhu wa yaqul ni'manta. Lalu pasukan tadi atau tentara tadi, jadi iblis yang mampu memisahkan sebuah keluarga, sebuah istri jadi bercerai, maka dia pun mendapatkan kedudukan yang dekat dengan iblis. Wa yaqul, dan iblis mengatakan kepadanya, ni'ma anta, engkau sebaik-baik, engkaulah sebaik-baik orang yang bisa mendatangkan fitnah yang paling besar, termasuk fitnah yang paling besar dari fitnah asyaitu adalah memisahkan dua orang yang saling mencintai. Ini ya, kita hati-hati dalam permasalahan ini, karena mudah sekali syaitan menggerakkan hati orang untuk menceritakan kejelekan-kejelekan saudaranya, menukilkan orang yang menceritakan kejelekan saudaranya lalu disampaikan kepadanya, si fulan mengatakan kamu begini, si fulan mengatakan kamu begini, sehingga timbullah perselisihan, permusuhan. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala, faqala Abu Khattab fi Uyun al-Masail, kata Abu Khattab dalam kitab fi Uyun al-Masail, wa min as-sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas. Dalam kitab al-Furuq juga disebutkan, kata Abu Khattab, termasuk dari sihir, termasuk dari sihir adalah as-sa'yu bin namimah, yaitu dia berusaha melakukan namimah, mengadu domba. Wal ifsad bainan nas, dan merusak di antara manusia, itu termasuk sihir, adalah melakukan usaha, usaha dengan namimah dan merusak di antara dua manusia, melakukan kerusakan di antara manusia, ini termasuk sihir. Maka dari sini namimah termasuk sihir. Dari sisi insatnya, kerusakannya sama dengan kerusakan sihir. Wajhu annahu yaqtul adza bi kalami wa amali ala wajhi al-maqt wal qila. Dari sisi dia meniatkan memaksudkan al-adha, yakni memberikan gangguan kepada orang lain dari ucapannya dan amalannya. Dia melakukan namimah dengan ucapannya dengan tujuan dia ingin menyakiti, membuat kerusakan kepada saudaranya dengan amalannya dia, ala wajhil makr, dengan cara tipu daya wal khilah, dengan tipu muslihat. Wa asbahu sihra, maka menyerupailah namimah itu dengan sihir, al-ahdhab itu dengan sihir. Wa hadha yurabu bil 'urf wal 'adah annahu yu'akhir wa yantaju ma ya'malu sihir. Dan ini diketahui, kata Al-Khattab, bil 'urf, dengan adat, dengan kebiasaan dan adat, bahwasanya itu mempengaruhi dan menyebabkan ma ya'malu sihir, apa-apa yang dilakukan oleh sihir, atau akthar, bahkan lebih besar pengaruhnya, akibatnya daripada sihir, ini namimah. Fayuqa hukmahu, maka diberikanlah hukum bagi namimah itu, hukum sihir. Tasyiatu bainal mutamatsilain, lain yang menyamakan di antara dua yang serupa, jadi satu hukumnya. Aw mutaqaribain, atau saling berdekatan antara sihir dan namimah. Dan sini maka ditetapkan hukumnya sama dengan hukum sihir, haram, tidak boleh. Tetapi berbeda dalam penetapan hukum. Dari sisi keharamannya sama, namun dari penetapan hukumnya beda antara namimah dan tukang sihir. Kalau namimah ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak menyebabkan pelakunya kafir, timah dia berdosa besar. Tetapi sahir, tukang sihir yang dia menggunakan bantuan jin, maka dia yukfur, kafir, yusbih sihir, dengan sifat sihirnya dia kafir, sebagaimana kita sebutkan, disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga para sahabat, disebutkan dengan sanad yang sahih dari sahabat, membunuh orang yang melakukan sihir, membunuh orang yang melakukan sihir, dari Umar bin Khattab, dari Hafsah, dari Jarir. Waqalu al-qalah bainan nas kasratul qawl wa yuqal khusuma bainan nas wa minhu al-hadith fa fashat al-qalah bainan nas. Disebutkan oleh Musa'adat Ibn Athir makna al-qalah, yaitu al-qalah bainan nas menukilkan ucapan-ucapan di antara manusia adalah kasratul qaul, banyak berbicara, banyak ucapan-ucapannya dia menukilkan sana kemari, sampaikan kejelekan-kejelekan orang. Wa yaqulu khusuma, dan menyebabkan terjadinya al-khusuma, al-adawah, permusuhan, perselisihan di antara manusia. Di antaranya hadis tabashat al-qala bainan nas, yaitu menyebarkan ucapan-ucapan di antara manusia. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimallahu taala, an Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min al-bayan nasihra. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min al-bayan nasihra, termasuk di antara al-bayan, al-bayan ucapan, termasuk ucapan juga al-bayan penjelasan, nasihra adalah sihir. Ini jenis lagi, jenis-jenis dari sihir, yaitu al-bayan, ucapan. Kalau tadi namimah, namimah ucapan juga, tapi dia menukilkan kalam-kalamnya bulan-bulan dengan niat al-fasad, kerusakan. Kalau ini al-bayan, dia berucap, dia berbicara, tapi bukan untuk menyebabkan menjatuhkan kepada perselisihan antara dua orang kaum muslimin, tidak. Tetapi dia berusaha berbicara dengan difasih-fasihkan ucapannya, retorikanya diatur, berbicara sehingga menajubkan orang yang mendengar. Sihir, termasuk sihir di antaranya, tidak semua. Karena ada bayan yang hak, ada bayan yang termasuk sihir yang batil. Kalau bayan yang hak yang menjelaskan hak kebenaran. Tapi kalau al-bayan yang termasuk tercela, ya ini termasuk sihir. Bukan untuk menjelaskan kebenaran, tapi ingin sebaliknya, menjadikan yang hak menjadi batu dan yang batu menjadi hak dengan kepandaian, kefasihan berbicara. Sesuatu yang batil dengan kefasihan yang berbicara, maka menjadi hak di mata manusia yang mendengar. Ini hak ini. Dan sebaliknya, yang hak seakan-akan jadi sesuatu yang batil bagi orang yang mendengar, karena fasihannya memutar lidah. Asyahu al-bayan al-balagha wal-fasoha. Man al-bayan al-balagha wal-fasoha, kefasihan dari lidah, bicara, al-balagha, milik kemampuan dari lidah berbahasa, berbicara, fasih, pandai mengatur kata-kata yang niatnya itu, nah, untuk sesuatu tujuan yang jelek. Para sahabat, ilmu tahwan, sadaqa Nabiullah Ta'ala, fa'inna rajul yakunu alaihi haq wa huwa alhan الحجج من صاحب الحق فيسر القوم ببيانه فيذهب بالحق. صدق نبي الله صلاه بنار نبي الله. فإن الرجل سنروحنا seseorang يكون عليه الحق, pada orang itu baginya al-haq, dia yang benar di atas al-haq, kebenaran. Wa huwa alhan bil hujjah, namun dia lemah dalam hujjah. Dia lemah hujjah dan sahib al-haq, dari sahibul haq. Bayashar qawm bibayanihi, maka satu qawm itu menyihir bibayanihi dengan penjelasan, dengan mereka berbicara yang fasil lisan. Bayashar bilhaq, maka ia bisa mengambil al-haq tadi. Bayah tahu bilang, maka al-haq itu jadi bayah tahu bilhaq, maka hilang tadi al-haq. Karena ada seorang yang menjelaskan dengan penjelasan yang batil, dan dia tidak memiliki kekuatan hujjah, kemampuan untuk berhujjah, sehingga kalah dalam pembicaraan, dalam penjelasan, maka bayah yang dihak. Waqala Ibn Jibar, tawratu ta'ifah ala zam, sebagian kelompok mentakwil ala zam kepada kejelekan, mentakwil al-bayan kepada kejelekan, lianna asyir madmum, karena syir tidak tercela. Demikian pula al-bayan, sebagiannya adalah tercela, sebagiannya termasuk sihir. Maka sebagian kaum mentakwil al-bayan itu kepada al-azam, lianna asyir madmum, karena sihir adalah madmum, karena al-bayan sebagian adalah sihir, dan sihir itu adalah tercela. Wa dhaba akthar ahli ilmi wa jama'ah al-adab ila annahu ala al-madh, dan sebagian juga bahkan kebanyakan ahli ilmi dan jama'ah dari ahli adab ila annahu ala al-madh, bahwasanya al-bayan itu adalah alman, ujian, bukan telaan, bukan madmum, tetapi namanya al-bayan, fasaha wal balagha, itu kefasihan berbicara adalah ujian al-alman, bukan telaan. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala madah al-bayan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji al-bayan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji al-bayan. Qala wa qad qala Umar bin Abdul Aziz li rajulin sa'alahu an hajatin. Maka ada seorang, qala Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seorang laki-laki, sa'alahu an hajatin, beliau bertanya tentang hajah, satu hajah. Fa'ahsana al-mas'alah, fa'ajabahu, maka orang tersebut dia bagus dalam menyampaikan masalahnya, karena fasih lidahnya. Fa'ajabahu, maka dia pun kagum mendengar ucapan orang tadi. Qala hadha wallah as-sihr al-halal, maka beliau mengatakan hadha ini demi Allah adalah sihir yang halal, sihir yang halal. Ini menunjukkan bahwasanya al-bayan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kepastian berbicara, retorika berbicara itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau yang tercela, orang memfasihkan ucapannya dengan tujuan yang tercela pula. Dan tadi ingin mencaburkan al-haq, menjadikan al-haq itu menjadi batil, maka ini yang terpuji, ini termasuk sihir. ini sihir. Adapun al-bayan menjelaskan al-haq, mengokohkan, menguatkan al-haq, maka inilah bayan yang terpuji. Jadi tidak semua al-bayan itu adalah sihir. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan di sini innal bayan la sihir. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa an-nabiyyu lam yadumul bayan mutlaqa." Di sini kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencela al-bayan itu secara mutlak. Tidaklah mencela al-bayan al-fasaha wal balagha secara mutlak. Wa innama dzamma al-bayan alladhi yuqallibul haqq batilan wal batil haqqan. Hanya saja al-bayan yang tercela atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela al-bayan kefasihan dan balagha adalah al-bayan yang yuqallibul haqq batilan, yang merubah al-haq menjadi batil, mengganti yang tadinya haq menjadi batil, wal batil haqqan, dan yang batil menjadi haq, yang batil menjadi yang benar. Ini yang tercela. Fa'annal balik wal fasih yastati biuslubihi ayyuzayna linnas batila. Kenapa? Karena sungguhnya al-balik al-fasih, kemampuan berbicara, kefasihan berbicara seorang, ya seperti dia mampu dengan cara-cara dia untuk menghias-hiasi pada manusia itu kebatilan. Wa yuzawwiru bi kalamihi, dan dia mampu untuk merubah-rubah kalam dengan kedustaan dari ucapan-ucapannya itu. Hatta yadunuhu sahiyah, sampai mereka menyangka kalamnya itu, ucapannya itu adalah sahihan, benar. Wa yastati ayu asli al-haq hatta yukhayyal ilan nas, hatta yukhayyal ilan nas anna batil. Dan dia mampu untuk mempengaruhi, merubah kebenaran itu sampai kemudian dianggap oleh manusia bahwasanya itu adalah kebatilan. Nah, di sini al-bayan itu menjadilah sihir, berarti pengaruhnya sihir, karena bisa merubah al-haq menjadi batil dengan kepandaiannya dia berbicara. Falwajib lal muslim idza atahu miqdarah fil kalam, wajib bagi seorang muslim apabila Allah memberikan kemampuan dalam berbicara, wal muhawarah, kemampuan dalam berdialog, ayastahmila hadza fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, untuk dia menggunakan kemampuannya itu, kemampuan berbicara, kepasir lisannya, untuk menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah, berdakwah dan khair, dan dakwah kepada kebaikan, wa targhibun nas bil khair, dan mendorong manusia, memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan, wa tanfir minas syarr, dan menjauhkan dan melarikan mereka dari kejelekan. Amma yastahmilu bidzi dzalik, yastahmilu bil kalam fi arad al ulama wa tabdihihim wa tajhilihim, fa hadha min as sihr. Adapun menggunakannya, kemampuan berbicara tadi, bidzi dzalik, lawan dari demikian itu, bukan pada kebenaran, bukan mengajak kepada yang hak, bukan mendorong, menganjurkan, memotivasi manusia melakukan kebaikan dan menjauhkan dari kejelekan, bukan. Tetapi dia menggunakan kemampuannya berbicara bil kalam fi'arad, dengan pembicaraan, dengan ucapan-ucapan fi'arad ulama, ia menjatuhkan kehormatan ulama, ulama yang dicaci, dijatuhkan kehormatannya, watabdi'ihim, dan membidahkan mereka, watabdi'ihim, dan menjadikan mereka, mengatakan bahwasanya mereka itu orang jahil. Fahada minasihir, termasuk sihir, seperti dikatakan, termasuk sihir, karena kalam bil batil, ucapan-ucapan dalam kebatilan, termasuk sihir. Atau yastamilhu bi tazyin syirk, atau dia menggunakannya, menggunakan kemampuan ucap berbicaranya itu, retorika atau kefasihannya, pintar berbicara, pintar mengolah kata, bi tazyin syirk, dia hiasi-hiasi kesyirikan itu menjadi satu yang baik, yang benar, yang hak. Wa ibadatu kubur wa tazyin al-bid'ah, wa dia jahilah, dia kemas dengan ucapannya itu seolah-olah mendatangi kubur dan sesuatu yang benar. Ini adalah satu bentuk kecintaan kita kepada ulama, orang saleh, termasuk cinta kita kepada para sahabat. Kita datang ke kuburannya, kita bernazar, kita iktikaf satu malam di situ. Maka ini termasuk sihir, termasuk sihir. Watazyin al-bid'ah, dan mengkiasai kebid'ahannya, menunjukkan bahwasanya kebid'ahannya itu adalah bid'ahan yang baik, benar, sebagai bentuk kafarat kepada Allah. Isinya kebaikan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirkan kita dianjurkan Allah menitahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hak, kita kumpul di tempat ini, kita melakukan zikir berjamaah, mengucapkan ini disiasiasi oleh, nah, oleh dengan kemampuan lisan. Ada tadi disampaikan seolah-olah itu perkara yang hak pada tidak. Wal khurafat, khurafat, takhayul, wah muhdatsah, dan muhdatsah perkara-perkara baru, fahadha min asyir, maka ini termasuk sihir. Li'anna sihra yuqallibul haq batila wal batil haq, karena sihir itu adalah merubah yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Maka siapapun yang dia dalam ucapan-ucapan itu mengajak kepada kebatilan, merubah yang hak menjadi batil, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya dia menghias-hiasi ucapan itu sehingga seolah yang batil menjadi hak, maka ini termasuk sihir. Al-muhim al-kalam al-batil masuk di dalamnya, jenis dari sihir. Berapa banyak orang yang tersesat dari jalan yang hak disebabkan karena kefasihan, kefasihan al-syar, al-ma'as, al-bid'ah, yang mengajak orang untuk masuk kepada kebid'ahan dengan ucapannya, bahkan itu dengan dalil-dalil yang tidak tepat penempatan dalil itu. Al-Quran dan Sunnah jadi dalil untuk melegalkan kebid'ahannya itu, untuk menarik orang masuk ke dalam kebid'ahan. Ini sihir, ini termasuk jenis sihir. Dawa syar, termasuk sihir. Syaikhuzan Allah Taala menjelaskan dari mana ini. Inna minal bayan nasihra. Tetapi sekali lagi kalau dia kemampuannya berbicara itu, kefasihan lisannya di dalam mengajak manusia kepada al-haq, dalam membantah yang batil, mengokohkan, menguatkan al-haq, maka ini adalah bayan yang terpuji, bayan yang biru. Faqauluhu inna minal bayan nasihra. Hadza min at-tashbih al-baligh liqawli dhalika ya'mal 'amal sihr wa yajal al-haqq fi qalb al-batil wal-batil fi qalb al-haqq wa yastamilu bihi al-qulub bihal hatta yaqbalu al-batil wa yumkinu al-haqq nas'alullah al-thabat wal-istiqamah al-huda. Kata Syekh Abdul Rahman menyebutkan dari penjelasan sabda Rasulullah, inna minal bayan sihra, hadza min tashbih al-baligh, ini adalah merupakan bentuk penyerupaan dari al-baligh, dari ucapan-ucapan yang baligh, yang fasih. Liqawni dhalika ya'mal 'amal sihir, yaitu keadaannya sama dengan amal sihir, amalan sihir. Fa yaj'al haqqa fi qalbil batil, maka menjadikan al-haq itu menjadi batil dan batil menjadi al-haq, merubah, mengganti yang haq menjadi batil dan batil menjadi haq. Bayastamilu bihi kulum juhal, maka hati-hati orang yang jahil dan tidak mengerti permasalahan ini condong kepadanya, condong kepada ucapan-ucapannya, sehingga dia pun mengikuti yang batil, meninggalkan yang hak. Hatta yaqbalu batil, sampai mereka itu mengambil yang batil, wa yunkiru al-haq, dan mengingkari yang hak. Nasallallahu alaihi wa sallam, kita mohon kepada Allah subhanallah dengan berdzikir, kekokohan, wal istiqamah alal huda, dan istiqamah di atas petunjuk. Wa amma al bayan, sebutkan di sini, adapun al bayan alladhi yuwaddihu al haq wa yuqarriru, adapun bayan, adapun penjelasan, fasihan yang dia menjelaskan al-haq dan mengukuhkan al-haq, wa yubtil batil, dan membatilkan yang batil, wa yubayyinu, dan menjelaskan yang batil tadi, fahadha huwa mamduh, ini adalah yang terpuji, ini bayan yang terpuji, bukan bayan sihir yang seperti ini. Wa hakadha halul rusul wa atba'ihim, demikianlah keadaan para rasul-rasul dan para pengikut mereka, yaitu menjelaskan al-haq dan mengokohkan al-haq, membatalkan yang batil, menghancurkan yang batil, membinasakan yang batil, dan menjelaskan yang batil. Ini keadaannya para rasul dan pengikut-pengikut rasul. Walihad alat maratibuhum fil fadail, oleh karena itu maka menjadi tinggilah martabat mereka dalam keutamaan. Wa'alumat hasanatuhum, dan semakin besar kebaikan-kebaikan mereka. Wabil jumlah, simpulannya, fal bayan la yuhmad idha illa idha lam yahrum ila had al-ishab wal Ednab. Simpulannya, al-bayan, al-bayan tayyibat tidaklah dipuji illa idza lam yakhruj ila al-hadith hab, kecuali dia tidak keluar ila al-hadith hab, kepada batasan-batasan نعم والإسراف أي حساب عطالة ومن جاكن والإتنام أي برلبيتن جرى المجيء jika dia tidak keluar idza lam yakhruj al had bil ishab bal bayan la yahmalu illa idza lam yakhruj ila had bil ishab wal idnam. Ayat maknanya kalimat ini al bayan itu dia terpuji selama tidak keluar dari batasan dari ucapannya itu berupa memanjang-manjangkan ucapan dan melebih-lebihkan ucapan wa taqtiyal haq dan mutufiyal haq. Kalau sudah sampai seperti itu maka dia terpuji. Dia terpuji selama dia tidak keluar dari batasan tersebut. Wa tahsinul batil dan menjadikan yang batil itu menjadi baik. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madhmum. Kalau sudah keluar ke dalam batasan ini maka tercela. Maka menjadi tercela bayan tersebut. Wa la hadza tadullu ala hadith. Maka dalam hal ini ditunjukkan oleh hadith ke hadith bab sebagaimana dalam hadith bab hadith bab inna min al-bayan sihra wa hadith tajuga hadith inna Allah yubghidu al-baligh min ar-rijal alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu al-baqara bi lisaniha rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari hadis sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghidu al-baligh. Sesungguhnya Allah membenci al-baligh min ar-rijal. Membenci para laki-laki yang baligh. Yang baligh yang fasih yang melebih-lebihkan di dalam berbicara. Alladhi yatakhallal lisanahu yang dia yudhir lisanahu baina asnan memutar-mutar lidahnya di antara giginya. Maknanya berbicara lidahnya berputar-putar di antara giginya. Kama tatakhallal baqra bi lisaniha sebagaimana sapi itu juga lisannya satu berputar-putar di antara giginya. Karena sapi selalu mengunyah terus, tidak pernah berhenti mengunyah sekalipun tidak ada makanan yang dia makan, mengunyah terus. Dan makanan yang dikeluarkan dikunyah lagi, tidak pernah berhenti lisannya itu berputar-putar. Demikian juga seseorang kalau seperti itu keadaannya lisannya berputar-putar, selalu berbicara panjang-panjangkan, dipasih-pasihkan dengan tujuan ini. Bahwa tadi maka Allah Subhanahu wa taala menguji. Dan hadis ini hadis yang sebagian ulama mendoakan bahwa selesai pembahasan bayan syai'in min anwa' sihir, ya, menjelaskan sesuatu dari jenis sihir. Secara kesimpulan disebutkan beberapa di antaranya yang itu termasuk jenis sihir. Dua kita sampaikan di sini adalah al-mimah dan al-bayan, ucapan dan fasih yang balik. Kemudian sebelumnya disebutkan ada al-yafah, al-tiyarah, wal-turq. Kemudian mempelajari bintang juga termasuk jenis-jenis sihir. Namun semua itu tidak sama, ya, dalam hukum dengan sihir yang sebenarnya. Karena yang seperti ini bukan menggunakan bantuan jin, laisa istiqlal atau isti'anah jin. berbeda dengan syirik yang sebenarnya, yang itu dihukumi ulama kafir dari nas Al-Quran karena menggunakan bantuan jin. Nah, kita akan masuk kepada bab yang baru, bab majaah bil quhan wa nahyihim, bab tentang quhan. Quhan adalah dukun, jadi bab yang berbicara tentang dukun dan yang semisal dengan dukun, yaitu kan ramal, rob, romal. Ramal ini termasuk bagian dari dukun. Ini penjelasan tentang hukum perdukunan dan orang-orang yang datang ke dukun akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Ini permasalahan mungkin. Nah, karena bisa menyebutkan seseorang itu kepada kekafiran, ancaman besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dukun dan orang yang datang kepada dukun. Insyaallah taala kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah.